Bagaimana mensikapi ustaz yang mengatakan bahwa pembahasan masalah ihya utrat tidak ada salahnya? Pembahasan masalah ISIS juga tidak ada salahnya. Yang ada pembahasan masalah khawarij. Tidak ada kata-kata Daesh, ISIS di kalangan salaf. Terus tidak boleh membahas masalah ISIS. Di kalangan salaf dulu, barakallahu fikum, tidak ada parpol. Apa ada parpol? Tidak ada. Jadi tidak boleh membahas tentang keburukan-keburukan parpol. Tidak ada salaf. Ada kalam tarikh. Ihya uturaf al-Kuwaitiyah, barakallahu fikum, jum'iyah, hizbiyah. Itu satu bentuk kemungkaran dari kemungkaran-kemungkaran yang ada. Satu bentuk hizbiyah dari hizbiyah-hizbiyah yang ada. Namanya saja dikasih nama Ihya Uturats. Intinya apa? Perkara mungkar, perkara yang hizbiyah, perkara yang menyimpang. Ya ada salafnya, ada ayatnya, ada hadisnya yang menjelaskan dan mewajibkan kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu hanya orang-orang yang turafi yang mengatakan demikian. Ciri-ciri seorang yang punya pemahaman aneh begitu ya. Ketika ada membicarakan sebuah pemahaman yang menyimpang, gelisah dia. Senang dia. Oh, ya, jangan membahas masalah itu, masalah yang lainnya lagi. Enggak apa-apa ditanyakan dalam kuburan, bahas masalah kayak gitu-gitu. Anda harus tahu, orang yang semacam ini turafi, sama dengan mereka, minhum. Atau lagi membahas masalah khawarij, membahas sekte yang lu dulu, sekarang, atau membahas masalah Daesh, ISIS, ada yang gelisah, resah. Akhi, jangan membahas masalah itu. Musuh-musuh Islam itu jelas, Yahudi wa Nasara, antum jangan membahas kaum muslimin, jangan maksudnya. Antum harus tahu, jangan-jangan ini termasuk dari mereka ini. Barakallah. Saya paham ya, antum jangan mau dibodohi. Al-Quran wa Sunnah itu membuat sebuah apa, menerangkan sebuah kaidah umum berlaku untuk semua yang mirip sampai yaumul qiyamah. Kaidahnya amar ma'ruf nahi mungkar. Semua perkara yang ma'ruf sampai yaumul qiyamah nanti diperintahkan ma'ruf secara syar'i dan secara adat yang enggak melanggar syariat. Yang namanya mungkar diingkari, apapun bentuk kemungkarannya, apapun namanya, siapapun pelakunya, dari manapun asalnya, mungkar-mungkar sampai yang mungkin yang mana. Dulu dikasih nama Khawarij, sekarang dikasih nama Jabhatun Nusrah, dikasih nama Jamaah Jihad, Jamaah Takfir, dikasih nama Daulah Islamiyah, dikasih nama Ispotwai, sama itu. Intinya sama-sama Khawarij, intinya sama-sama mungkar. Hizbiyah macam-macam. Ada dikasih nama Ihya Uturats al-Kuwaitiyah al-Hizbiyah. Namanya atau ininya sama. Ihamu hadza barakallahu fikum. Qaidah muhimmah. Qaidah muhimmah.